Sabar ya bro. Apa sih? Hah? TKW. Ya wes. Ayo monggo sih ra. Ditunda sih bro ya. Sih sabar. Sero. Yeah. Kalaku di negeri orang, berjumpa dengan seorang wanita. Parasnya cantik, aduhai sangat menggoda. Usapa dia tiada curiga. Terima kasih. tepuk-tepuk yang paling rame dong buat Sera di sini.